Gak usah banyak bicara, yang penting kerep berdangdut, yang penting laskar stres bergoyang. Artis yang satu ini asli kelahiran kota Udang, Sidoarjo. Cantik, lincah, suaranya merdu lagi. Ada laskar stres, ada Ramayana, MDH syuting, Reza Marsala, New Palapa. Spesial juga untuk teman-teman panitia penyelenggara yang punya lagu Titik Cinta. Laskar Stres. Wong Gerep.